Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita sering mengingatkan bahwa al khairu kullal khairi fil ittiba wa syarru kullasy syarri fil ibtida. Para ulama sering mengingatkan bahwa kebaikan yang sebenarnya itu adalah dengan mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kejahatan dan keburukan adalah melakukan amalan-amalan bid'ah di dalam beragama, sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dibimbingkan Nabi alaihi salatu wassalam, sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, kemudian dilakukan di bawah anggapan dan keyakinan bahwa amalan itu adalah sebaik-baik amalan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bentuk bid'ah adalah sesat. Nah, ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dari sekian banyak adrar atau bahaya yang ditimbulkan karena amalan-amalan bid'ah adalah kesesatan. Hamba yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, salah satu sebabnya adalah karena mereka melakukan perbuatan bid'ah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka meyakini, menyangka bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah sebaik-baik amalan. Wal'iyadu billah. Sebagai contoh saja misalnya, ikhwati fillah barakallahu fikum, akibat dari kesesatan yang muncul adalah membenci hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah mereka pasti membenci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala pernah menyampaikan kepada salah seorang muridnya yang bernama Baqiyatu Ibnul Walid rahimahullahu ta'ala. Kata sang guru Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, apa pendapatmu wahai Baqiyah tentang orang-orang yang membenci sunnah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi mereka? Kata Baqiyatu Ibnul Walid, qaumun su', orang-orang semacam ini wahai guru adalah orang-orang yang jahat tentunya. Orang-orang yang membenci ajaran Nabi mereka sendiri adalah qaumun su. Kaum dan sekelompok orang yang jahat. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala memberikan satu kaidah. Wahai Baqiyah, tidaklah engkau melihat seseorang yang terjatuh di dalam perkara bid'ah illa wa huwa yubghidul hadith, kecuali pasti dia membenci hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pasti. Karena seseorang yang sudah terlanjur melakukan amalan bid'ah, kemudian ketika dia diingatkan, diberi nasihat tentang hal itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan kita sampaikan hadith-hadith kepada dia, maka dia akan berusaha menolak dan membantah hadith Nabi alaihi salatu wassalam demi mempertahankan amalan bid'ah itu. Ikhwati fillah barakallahu fiikum, beberapa waktu yang lalu, ada sebuah seminar diadakan. Seminar ini diadakan di kompleks kampus IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Institut Agama Islam Negeri, Surabaya. Sehingga kalau ada plesetan yang menyatakan IAIN itu adalah ingkar Allah, ingkar Nabi, tidak jauh dari kebenaran. Tidak jauh dari kebenaran. Memang seperti itu. Ingkar Nabi, ingkar Allah, ingkar Nabi. Acara itu dibuat dengan judul Nikah Yes, Gay Yes, Homoseks Liwat, La Hawla Wa La Quwata Illa Billah. Di dalam acara tersebut didatangkan tokoh homoseks Indonesia. Didatangkan seorang dosen dari situ Bondo yang bernama Imam Nakhai. Didatangkan juga pembicara yang lain adalah Muhammad Qadhafi, tapi bukan dari Libya. Namanya saja yang pas sama. La haula wala quwata illa billah, dan acara itu sudah berlangsung. Kata panitia, 300 tiket yang disediakan itu habis ludes. Pesertanya yang mahasiswa, mahasiswi. Bahkan menurut pengakuan panitia, di sela-sela acara itu terus berdatangan para peserta. Di luar dari 300 tiket yang telah terjual tersebut. Di dalam acara itu Islam dilecehkan. Di dalam acara itu Islam dinista. Kalau seandainya acara semacam ini diadakan di seminari sekolah teologi Katolik maupun Kristen, mungkin masih bisa diterima. Artinya kita tidak terlalu kaget lah kalau acara semacam ini justru dilakukan oleh mereka di seminari sekolah teologi Kristen, sekolah teologi Katolik. Akan tetapi yang menyedihkan, acara semacam ini barakallahu fikum terjadi di salah satu dapur yang mengeluarkan tokoh-tokoh agama di Indonesia ini. Mulai dari sarjana angguk-angguk ini SAG sampai MAG-nya, master angguk-angguknya. Kan begitu. Keluar dari dapur yang bernama IAIN ini. Di situ si pelaku homoseks, tokoh homoseks, tokoh gay Indonesia itu tanpa rasa malu. Yang berbicara enggak malu, yang mendengarkan juga tidak malu. Mahasiswa-mahasiswa Islam ini tertawa dan itu humor. Apa salah satu yang disampaikan oleh si pembicara pelaku homoseks ini, waliyadzubillah, dengan terang-terangan dia akui perbuatan homoseks. Terang-terangan dia tidak memiliki rasa malu. Kata dia yang kurang lebih maknanya, saya ini juga manusia. Allah memberikan saya organ tubuh yang lengkap, mata, telinga, lisan, dan kemaluan juga. Dan saya menikmati kehidupan semacam ini. Nah, homoseks melampiaskan hasrat biologis antar sesama laki-laki. Waliyadzubillah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh binatang sekalipun. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh binatang sekalipun. Bahkan dia mengatakan, yang penting saya ini tidak mengganggu orang lain. Dia bilang begitu. Saya selama ini tidak mengganggu orang lain. Saya juga dalam melakukan hubungan terbatas, tidak semua orang saya goda. Ini. Mahasiswanya ketawa, ketiwi. Ini. calon-calon tokoh agama dari KUA, Kepala KUA, Departemen Agama, dan seterusnya, mereka ini. Pembicara berikutnya Imam Nakhai, namanya bagus Imam Nakhai. Salah seorang nama ulama besar di dalam sejarah Islam, Al-Imamun Nakhai rahimahullahu taala. Salah seorang imam ulama besar min ahli sunnah. Yubghidul bid'ata wa ahlaha. Beliau termasuk orang yang membenci bid'ah dan ahlul bid'ah. Namanya dipakai oleh orang yang sama sekali tidak mengerti adab dan etika di dalam berislam. Apa yang dia katakan? Tanpa rasa malu dia mengatakan siksa yang diturunkan Allah untuk kaum Nabi Lut itu bukan karena akibat perbuatan homoseks. Jadi tidak punya rasa malu. Allah menurunkan azab kepada mereka itu karena mereka berusaha untuk mengganggu eksistensi Nabi Lut sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa dia, eksistensi. Karena melawan menentang Nabi Lut. Bukan karena dosa homoseks. Mau dikemanakan ayat-ayat yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan di dalam Al-Quran itu. Tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya. Kisah Nabi Lut dan kaumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya secara jelas, secara terang menyampaikan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jal menyiksa dan menghukum mereka dengan siksa berlapis yang tidak pernah Allah turunkan azab seperti itu sebelum dan sesudahnya karena betapa keji perbuatan mereka. Atatunaz zukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi laki-laki? Sesama laki-laki. Allah Azza wa Jalla turunkan azab untuk mereka. Faja'alna aliyaha safilaha. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandub. Musawwamatan inda rabbik. Wa ma hiya minal zalimina biba'id. Allah menyatakan. Faja'alna aliyaha safilaha. Lalu kami jadikan negeri mereka yang atas menjadi di bawah, dijungkir balikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin manbud. Lalu kami kirimkan untuk mereka, kaum tersebut, batu-batu besar dan panas membara. Musawwamatan inda rabbik. Batu-batu itu masing-masing memiliki tangga. Kata para ulama, ahli tafsir, setiap batu sudah tertulis siapa nama calon orang yang akan dikenainya. Tidak akan salah. Oh, batu ini tertulis nama A, pasti kena si A. Batu ini tertulis nama si B, pasti batu itu kena si B. Tidak akan salah. Ini siksa diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Bahkan kata para ulama tafsir, ada di antara mereka yang masuk ke tanah suci, maka batu itu menunggu keluarnya orang tersebut. Setelah dia keluar dari tanah suci, barulah batu tersebut turun mengenai orang tersebut. Terbakar, hancur. Karena batu-batu itu adalah batu yang panas, membara, api. Yang diturunkan secara beruntun, berturut-turut dari atas langit. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Dan siksa semacam ini juga tidak jauh dari orang-orang zalim yang sama-sama melakukan perbuatan tersebut. Maka kata si jahil imam ini, Imam Nakhai, dia dengan enaknya mengatakan, seenak perutnya mengatakan, oh, azab itu kan bukan karena dosa homoseks. La haula wa la quwata illa billah. Mau dikemanakan ayat-ayat Al-Quran? Mau dikemanakan puluhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hal itu adalah perbuatan dosa besar, haram, minal kabair. Para sahabat sepakat pelakunya dibunuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat cara membunuhnya seperti apa. Ada yang mengatakan dipenggal kepalanya, pelaku homoseks. Ada yang mengatakan dibakar hidup-hidup. Ada yang mengatakan dibawa ke tempat yang paling tinggi, Yunzar. Nah, perhatikan, di kota itu tempat yang paling tinggi mana? Gunung, bangunan. Dari tempat yang tinggi itu kemudian dia dilemparkan hidup-hidup. Sambil dilempari dengan batu. Sambil dilempari dengan batu. Ada yang mengatakan dia dirajam. Para sahabat sepakat dia dibunuh. tetapi mereka berbeda pendapat dengan cara apa dia dibunuh. Ini si Imam Nakhai tanpa malu dia mengatakan hadis yang menjelaskan haramnya homoseks itu dhaif. Alasannya tidak ilmiah banget gitu loh. Kata dia apa alasannya? Karena hadis itu tidak diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Apakah setiap hadis yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya kemudian kita katakan dhaif? Sekian ribu hadis kalau begitu kita akan dhaifkan karena tidak diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tidak diriwayatkan Imam Bukhari tetapi diriwayatkan Imam Muslim. Diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud serta para ulama yang lain. Ini karena bodohnya. Perbuatan bid'ah dia membawa dia terjatuh dalam bughdul hadis, membenci hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya ya, kawan. Bahaya sekali. Bermudah-mudahan di dalam perkara bid'ah membela bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, salah satu bahaya yang akan muncul dan timbul adalah membenci hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan cara apapun dia akan menolak hadis. Entah itu dengan alasan ini hadis dhaif atau dengan alasan ini hadis sudah mansukh, hukumnya sudah tidak lagi berlaku, atau dia mengatakan hadis ini bertentangan dengan hadis dan ayat yang lain, dia berusaha untuk menolak dan membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau si pembicara ketiga malah dia mengatakan, yang bernama Hadafi ini, dia katakan pada prakteknya para pelaku homoseks itu ada yang lebih soleh daripada muslim yang tidak homoseks. Bagaimana mungkin dia dikatakan saleh? Perbuatan dosa besar dia lakukan bahkan dengan terang-terangan dia akui. Lembaga-lembaga resmi, organisasi-organisasi resmi di Indonesia itu ada. Nah, kemudian dikatakan lebih saleh. Waliyadzubillah. Dan semacam ini ikhwati fillah barakallahu fikum betul-betul ada. Bukan hanya mereka berdua yang diaku sebagai seorang tokoh muslim, dosen lagi. Dia punya kesempatan untuk menanamkan pemikiran-pemikiran sesat dan bid'ahnya kepada murid-murid dan mahasiswanya. Maka kepada siapa kita akan berharap? Ba'dallahi azza wa jal. Kalau bukan kepada kaum salafiyin. Anak-anak kita sekarang, adik-adik kita yang ada di pesantren. Nah, harapan besar ada di pundak mereka. Agar mereka suatu saat nantinya mampu, sukses, siap mental untuk terjun berdakwah di masyarakat menghadapi orang-orang semacam ini. Menghadapi orang-orang semacam ini. Sekarang ribuan pelajar muslim Indonesia mendapatkan beasiswa gratis di negeri Iran. Berlangsung dari beberapa tahun yang lalu. Ribuan, jangan bilang 1, 2, 3. Ribuan pelajar dan mahasiswa muslim Indonesia itu dikirim dengan beasiswa ke sana. Siapa yang gak seneng orang awam mendapatkan tawaran nih, beasiswa gratis nih, kuliah ke luar negeri. Kemana? Ke negara Islam, Iran. Kan gitu. Akomodasi gratis, transportasi gratis, ada penginapan, buku-buku semua, tiket semua, tenang saja diganti. Nah, siapa yang gak seneng kan begitu berangkat. Di sana dicuci otaknya. Menjadi pengikut Syiah yang nantinya akan kembali ke Indonesia waliyadzubillah untuk menyebarkan racun-racun pemahaman mereka. Siapa yang akan berada di baris terdepan untuk melawan kekuatan yang sedemikian besar seperti itu? Banyak loh, bukan cuma 1-2, ribuan. Bahkan itu resmi. Nah, resmi melalui jalur-jalur pemerintah. Ustaz-ustaz sekarang yang ada apa cukup melawan ribuan calon sarjana-sarjana Syiah yang akan datang ke Indonesia? Cukup? Berapa sih ustaz salafi di Indonesia? Selangsi dan sekitarnya ada, masuk Jakarta juga. Ya lebih besar lagi Jawa Barat. Jawa Barat, Jakarta, berapa ustaz salafi? Yang betul-betul istiqomah di atas kesalafihannya. Istiqomah untuk belajar, mengajar, ta'lim, Al-Quran, ta'lim, sunnah, istiqomah. yang bersabar dengan jumlah ikhwan yang sedikit, yang bersabar dengan segala macam bentuk kekurangannya, tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Berapa sih Ustaz Salafi? Sangat kecil sekali. Sementara ini baru dari kalangan Syiah saja. Belum lagi mereka yang berasal dari kalangan Khawarij. Jangan dikira mereka itu cuma diem anteng di dalam pesantren-pesantren mereka. Terus kaderisasi dan regenerasi itu berjalan. Saat ini ratusan anak-anak muda dari kalangan Khawarij, kalau kami di Solo menyebutnya pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir, ratusan anak-anak muda mereka, masih muda-muda, seger-segernya, itu dikirim ke kamp-kamp pelatihan mujahidin di Filipina, di Afghanistan, di Pakistan. Nah, anak-anak muda yang senangnya dengan kegiatan yang memacu adrenalin, yang gitu, pegang senjata api, gini, wah serba, yes, kan gitu. Semua berbau dengan kegiatan-kegiatan fisik. Siapa sih anak muda yang gak senang dengan seperti ini? Apalagi dibumbui dengan bumbu-bumbu agama. Ini loh membela jalan Allah. Ini membela Allah, membela Rasul, membela Islam. Nah, ini anak-anak muda. Kalau sekarang mungkin mereka sedang tiarap ya. Karena banyak yang ditangkap, banyak yang didor, kan begitu. Bukan berarti kemudian mereka mati ya, ikhwan. Tidak akan mungkin. Terus ideologi itu mereka berkembang. Nanti saatnya ketika anak-anak muda yang saat ini sedang berlatih di kamp-kamp sana pulang ke Indonesia, jangan kaget nanti. Dalam satu pekan ada bom, dom. Sana lagi, bom. Sana lagi, bom. Nah, siapa yang kita harapkan berada di barisan terdepan menghalau dan mencegah pemikiran Khawarij seperti itu masuk ke Indonesia? Yang kita harapkan ya anak-anak kita, salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Belum lagi yang dari kalangan Nahdiyin, kaum Sufiyin, ribuan orang mereka belajar ke Tarim, Hadramaut. Ratusan orang mereka belajar di Ma'had, di Mekah. Ma'hadnya Alwi Al-Maliki. Kaum Sufiyin yang berasal dari Mesir. Bukan cuma satu, dua, tiga, puluhan ya, ikhwan. Ribuan. Mereka itu akan berdatangan. Seperti hujan yang terus berdatangan. Kita lihat nanti 5, 10 tahun yang akan datang. Dai-dai penyeru kepada kesesatan itu semakin bertambah banyak jumlahnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam maha benar ketika beliau membuat garis dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Darimi serta para ulama yang lain. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membuat satu garis lurus, ini jalan Allah yang lurus, yang kanan dan kiri cabangnya banyak garis. Kata Nabi, hadihi subul, ini jalan-jalan menuju kesesatan. Ma min sabilin illa wa fiha da'in yad'u ilaiha. Tiap jalan kesesatan itu pasti ada da'i yang ngajak, yang nyeru. Yang mengajak dan menyeru itu ternyata bukan orang-orang yang jahil tentang ilmu-ilmu Islam. Tetapi mereka yang menguasai beberapa bentuk ilmu Islam, namun Allah sesatkan dia. Pinter bahasa Arab, pinter mustalah hadis, pinter usul fikih. Nah, pinter ini dan pinter itu. Nah, maka yang kita harapkan di khotifi la barakallahu fikum adalah anak-anak kita salafiyin. Kalau kita sendiri sudah tidak berharap kepada diri sendiri. Tapi tentunya kita kan masih berharap. Kita juga termasuk ada di dalam barisan terdepan itu kan. Bukan cuma biarlah anak-anak aja yang maju. Begitu. Kalau kita masih punya kesempatan, kenapa tidak? Kita juga berusaha untuk ada di baris terdepan. Untuk melawan arus bid'ah dan ahlul bid'ah yang begitu deras. Nah, setelah kita memahami kondisi dakwah secara umum semacam ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, secara umum seperti ini, ternyata Islam itu betul-betul menjadi objek yang diserang oleh musuh-musuhnya dari dalam dan dari luar. Kita membutuhkan tenaga dan kekuatan untuk melawan itu semua. Dan sumber kekuatan kita siapa? Ba'dallahi azza wa jal. Setelah Allah azza wa jal, yang kita harapkan adalah anak-anak kita. Maka jangan berkecil hati. Jangan berkerdil cita-cita. Anak-anak kita besok itu mau kerja apa? Kerjaannya banyak anak-anak kita itu. Kadang-kadang saya ditanya oleh orang tua, Ustaz, kalau anak kita itu dimasukkan di pesantren yang gak ada ijazahnya, terus anak-anak kita itu besok kerja apa? Kerjaannya banyak, Pak. Melawat ahlul bid'ah. Memangnya itu bukan pekerjaan? Pekerjaan mulia. Diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Gampang apa melawan ahlul bid'ah? Lebih susah melawan ahlul bid'ah daripada sekedar merangkai mobil sehingga dijadikan mobil nasional. Gampang sih mobil nasional buat. Tinggal beli alatnya, tekan, press, jadi. Yang penting modal kuat bisa kita buat mobil. Salafi aja bisa buat mobil. Asalkan modalnya kuat untuk beli bahan dasar, bahan baku, alat-alatnya, gampang. Melawan dan membantah ahlul bid'ah itu lebih sulit dan lebih susah daripada sekedar membangun sebuah bangunan tinggi. Lantai 40, lantai 50, masih terlalu gampang. Resikonya kecil, paling mati. Paling ambruk, selesai. Tapi kalau ahlul bid'ah tidak dilawan, al-hizbiyun tidak dibantah. Yang hancur bukan bangunan fisik, tetapi bangunan Islam yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, makanya khotibillah barakallahu fikum. Benar kata Nabi alaihi salatu wasalam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap kesesatan itu, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dua contoh yang saya berikan tadi, barakallahu fikum, dua dosen dari IAIN. Dua dosen dari Institut Agama Islam, yang satu dari Ibrahimi Situbondo, yang satu tokoh sosiolog, dosen Islam di IAIN Sunan Ampel. Sebenarnya hanyalah satu dari sekian banyak contoh. Bahkan di IAIN Wali Songo Semarang, IAIN Wali Songo Semarang, itu muncul buku jurnal yang memperjuangkan bolehnya kawin sesama jenis. Kalau tokoh yang kemarin datang Indonesia, Irsyad itu, siapa namanya? Tokoh perempuan dari Kanada itu, kita sih masih belum kaget. Orang kafir. Meskipun ngaku muslim, dari barat, dari Kanada, wajar. Tapi ini, mahasiswa-mahasiswa muslim, dibimbing oleh tentor-tentor mereka, dosen-dosen muslim dari IAIN, apa namanya, Wali Songo Semarang. Mereka mengeluarkan jurnal demokratisasi indahnya kawin sesama jenis, suara IAIN. La haula wala quwata illa billah. Bagi orang awam yang membaca buku-buku seperti itu, pasti akan tergoda. Bagi orang awam yang membaca buku semacam itu, pasti akan tersesat. Akan berpengaruh itu. Karena di situ disebutkan ayat, disebutkan hadis, disebutkan ucapan ulama, syubhat. Kebenaran diputar balikan, al-haq dikatakan al-batil, batil dikatakan al-haq, bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan bid'ah. Orang awam membacanya, oh iya ya. Padahal ayat, hadis dan ucapan ulama itu tidak tepat ditempatkan. Maka kita butuh du'at ilallah azza wa jal. Sekali lagi, ustaz-ustaz salafiyin itu sedikit sekali. Daurah ya ustaznya cuma itu doang, kan gitu ya. Ustaznya cuma itu aja kayaknya. Ada daurah di mana di sana? Siapa ngisi? Ustaz A. Kayaknya ustaz itu terus. Stoknya habis. Kan gitu, stoknya habis. Maka saya katakan tadi, di Jakarta, Jawa Barat, di sekitar kita aja lah. Ustaz Salafi itu berapa sih sebenarnya? Dibandingkan tokoh ini, tokoh itu, sekian banyak. Nah, maka kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Perbuatan bid'ah itu ya ikhwan, barakallahu fikum, itu akan merusak. Dan juga akan menghancurkan manhaj kaum muslimin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengundang Ibnu Abbas. Dipanggil ke rumahnya. Ternyata Umar bin Al-Khattab saat itu sedang memikirkan sesuatu. Sehingga membutuhkan masukan dari Ibnu Abbas. Umurnya terpaut jauh, tetapi Ibnu Abbas min ulama'is sahabah, termasuk kalangan ulama dari sahabat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, limada takhtaliful ummah? Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu? Kenapa umat sampai terpecah semacam ini? Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang berbicara adalah Umar. Wa kitabuha wahid, wa nabiyuha wahid, wa kiblatuha wahida. Padahal kitab mereka kan satu. Nabinya juga satu. Arah kiblatnya pun sama. Pertanyaan seperti ini kan sering muncul ya. Nah, masyarakat kita sering bertanya, kok Islam terpecah-pecah sih Pak Ustaz? Gitu. Nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, tempat sholatnya juga sama, masjid. Kok bisa terpecah-pecah? Maka ikhwati barakallahu fikum, jangankan mereka. Hal yang seperti itu pun sudah ditanyakan para sahabat. Tetapi bagi kita yang senang dan cinta kepada ilmu tidak perlu kaget. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah sering mengkhabarkannya. Kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, ini sudah jelas kok berita dari Nabi. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang masih hidup dan berumur panjang pasti akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan dan perselisihan yang sangat banyak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sataftariku hadhil ummatu ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tetapi setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan mengkhabarkan tentang perpecahan umat, Nabi selalu memberikan solusi dan jalan keluarnya. Pasti tidak mungkin hanya sekedar mengkhabarkan. Nabi juga pasti menyampaikan solusinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika terjadi ikhtilafan katsira, apa yang harus kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa umat ini terpecah menjadi 73, Nabi menjelaskan ada di antara mereka kelompok yang selamat. Seperti apakah kriteria kelompok yang semangat, yang selamat? Hum makana 'alayyal yauma wa ashabi. Mereka yang ada di atas metode beragama dan prinsip beragama sama dengan saya dan para sahabatku hari ini beragama. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ketika Umar menanyakan hal ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna unzila 'alainal Qur'an. Kita para sahabat ini Al-Qur'an diturunkan dan kita mengetahui mengapa ayat-ayat itu diturunkan. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut? Dan seperti apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan ayat-ayat itu dalam kehidupan sehari-hari? Ini kita para sahabat. Tetapi wa ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'ana wa la ya'lamuna fi ma nuzilat. Tetapi setelah kita nanti, wahai Amirul Mukminin, generasi setelah kita, mereka bisa membaca Al-Qur'an tetapi mereka tidak mengetahui mengapa ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti makna yang sesungguhnya terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya likulli qaumin ra'yun. Nah, akhirnya masing-masing kaum, masing-masing kelompok itu memiliki pendapat sendiri. Maka setiap kelompok di dalam Islam pasti mengaku memiliki dalil. Kan begitu? Pasti mengaku memiliki dalil. Kami juga punya dalil, Quran, hadis. Tapi kami punya tambahan, harus taat dan baiat, semacam orang LDII, MTA, dan yang semisalnya, jamaah jamus, jamaah muslimin dan seterusnya. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena masing-masing kaum memiliki ra'yu, memiliki pikiran dan cara berpendapat sendiri, nah, maka mereka pun akhirnya berbeda-beda pendapat dan berselisih. Nah, ini keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Memang perbuatan bid'ah itu akan membawa kepada kelemahan manhaj kaum muslimin. Nah, itu pasti. Bahkan perbuatan bid'ah itu akan membuat seorang terjatuh di dalam perkara yang haram, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Halal jadinya darah kaum muslimin itu. Diriwayatkan oleh salah seorang pengikut Khawarij di zaman tabi'in yang pada akhirnya bertaubat. Beliau berasal dari Bani Abdul Qais. Dia bercerita, dulu saya bersama orang-orang Khawarij. Falamma 'alimtu minhum ma karihtu faraqtuhum. Tapi setelah saya mengetahui ada sesuatu yang tidak saya suka dari mereka, saya berpisah, saya tinggalkan mereka. Beliau bercerita saat masih bergabung dengan kelompok Khawarij, dalam sebuah kesempatan mereka melihat ada orang, seorang laki-laki yang terlihat ketakutan dari jauh. Padahal antara mereka dengan orang itu ada sungai yang mengalir, dibatasi oleh sungai. Akhirnya dikejar oleh orang-orang Khawarij. Mereka melintasi sungai tersebut, kemudian bertanya, sepertinya kamu itu takut kepada kami, kata orang Khawarij. Orang tersebut menjawab, na'am, benar. Siapa kamu? Kata orang Khawarij bertanya. Orang itu menjawab, ana Abdullah ibnul Khabbab ibnul Arad, anak sahabat, putra dari seorang sahabat yang mulia, Khabbab ibnul Arad. Saya ini Abdullah, putranya Khabbab ibnul Arad. Kata orang Khawarij, a'indaka hadithun tuhadithunahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abik. Kata orang Khawarij, apakah engkau bisa menceritakan kepada kami satu hadith yang pernah engkau dengar dari ayahmu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah, iya, saya punya satu hadith. Sami'tu abi annahu sami'a an-nabiy alaihi salatu wasallam yaqul inna fitnatan ja'iyatan al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-ma'shi fa idza laqitahum fa in tastati fakun abdallahil maqtul wa la takun abdallahil qatil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya fitnah itu akan datang. Yang berdiri, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang tidak terlibat dengan fitnah jauh lebih baik daripada yang terlibat. Kata Nabi, kalau engkau berjumpa dengan mereka, orang-orang yang terlibat dengan fitnah itu, maka kalau bisa jadilah hamba yang terbunuh, bukan hamba yang membunuh. Tersinggung orang-orang Khawarij, karena hadis ini langsung menusuk kepada mereka. Hadis ini, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat-sangat mereka rasakan, ditujukan kepada mereka. Maka akhirnya Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu dibawa, diseret, dibawa ke pinggir sungai, lalu disembelih, dipenggal kepalanya. Kata perawi hadis, fara'aitu ad-dama yasilu fi an-nahri. Saya menyaksikan darah dari Abdullah itu memerahkan air sungai, mengalir. Ini akibat perbuatan bid'ah. Menghalalkan darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin dilanggar, hartanya pun dirampas. Dalam kasus itu, dalam peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad, mereka juga menangkap budak perempuan yang mengiringi Abdullah. Saat itu budak perempuan dalam keadaan hamil, dibelah perutnya, dibunuh ibu dan anaknya sekaligus oleh orang-orang Khawarij. Padahal mereka disebut sebagai ahli ibadah, tapi karena perbuatan bid'ah wal iyadu billah, mereka akhirnya terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar semacam ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Maka adrarul bid'ah, akibat-akibat buruk dari bid'ah itu sangat banyak sekali, yang semuanya kembali kepada satu hal, melemahkan kekuatan Islam dan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Nah, dan contoh-contohnya sekian banyak ada di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah masyarakat kita ada. Saya pernah mendengar salah seorang tamu undangan dari kalangan Nahdliyin diundang dari Malang datang ke Solo untuk menyampaikan acara di radio. Salah seorang ikhwan kita karena tertarik, tergelitik, terus merekam rekaman suara itu, direkam. Berapa waktu kemudian dibawa rekaman itu menemui saya, ini coba Ustaz dengarkan. Tanpa rasa lu ahlul bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak semuanya sesat. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Bid'ah ini, bid'ah ini. Ini saking bodohnya, la haula wala quwata illa billah. Mungkin antum menilai lucu ya, silahkan monggo. Tapi yang jelas itu menunjukkan dia itu orang jahil. Ketika dia menyebutkan contoh bid'ah yang mubah itu begini. Contoh bid'ah yang haram itu, dia bilang goyang inul. Ini tokoh Nahdliyin loh, Ikhwan. Tokoh Nahdliyin. Kalau kita mendengarnya kan lucu ya kan? Alhamdulillah itu sebagai bukti bahwa selama kita belajar salaf ada pengaruhnya, kan gitu, ada manfaatnya karena mendengar contoh. Tapi mereka para pendengar diam saja dan meyakini, oh ya itu bid'ah yang haram, contohnya goyang inul. Astagfirullahaladzim. Dia sebutkan begitu. Jadi dia bilang, kita itu harus ngalap berkah. Ngalap berkah. Kalau disuruh Pak Kyai, Yayi, manggilnya kan itu Yayi, laksanakan. Bahkan kalau perlu loh, kata dia ini, kan gaya Malangnya. Nek perlu loh. Kalau mau menikah, suruh kiainya dulu yang menikahi. Monggo yi disimahi rumiyen ri. Kan gitu. Itu bahasa dia. Bahasa Malang itu. Monggo Pak Kyai, tolong dinikahi dulu calon istri saya. Untuk apa? Ngalap berkah. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini. Dai-dai sesat semacam ini ada ya, kawan. Betul-betul ada. Alhamdulillah karena kita itu di lingkungan pesantren. Kan begitu, lingkungan ma'had. Bersama ikhwan salafi. Hal-hal seperti itu tidak begitu terasa, alhamdulillah, secara nyata. Tapi kalau yang hidup berbau dengan masyarakat yang seperti itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Makanya qotibillah barakallahu fikum. Contoh-contoh yang saya berikan ini, mudah-mudahan bisa semakin memacu semangat kita, memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Nah, jumlah ahlus sunnah itu sedikit sekali. Para ulama sudah mengingatkan, seperti Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Hasan Ibnu Athiyah dari kalangan tabi'in. Mereka, para ulama sudah mengingatkan bahwa setiap perbuatan bid'ah dilakukan, maka adha'u minas sunnati mithlaha, maka pasti ada amalan sunnah yang semisalnya itu hilang. Hilang. Itu sudah pasti. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala pernah memanggil murid-muridnya. Kemudian beliau mengambil dua batu ditumpuk sama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Dua batu itu ditumpuk begini. Kata Hudzaifah kepada murid-muridnya, apakah kalian masih bisa melihat cahaya yang ada di selat di antara dua batu ini? Kalau ini kan permukaannya kurang lebih sama ya. Jadi cahaya yang ada di antara dua barang ini mungkin tidak ada. Tapi kalau kita bayangkan batu yang permukaannya tidak rata, ditumpuk menjadi satu, kan pasti ada celahnya kan di antara dua. Paham gak ini? Kan gitu. Kata Hudzaifah, coba perhatikan. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala, coba perhatikan seperti ini. Apakah kalian bisa melihat cahaya kecil itu? Kata murid-muridnya, iya. Kami bisa melihatnya. Kata Hudzaifah, akan datang saatnya, la tazharannal bid'u, akan benar-benar muncul perkara-perkara bid'ah itu. Sampai kalian tidak akan melihat cahaya kebenaran dan cahaya sunnah, kecuali tersisa sedikit itu. Jadi dibandingkan dengan bid'ah yang digambarkan oleh Hudzaifah seperti dua bongkah batu begini, ini bid'ah yang terlihat sunnah itu sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Maka kita yang sudah mengenal sunnah, tidak perlu malu dan sungkan atau takut untuk menampakkan sunnah. Menampakkan sunnah. Ada sebagian ikhwan kita kalau ngaji, Masya Allah, daurah, orang Arab aja kalah. Dan itu jubahnya, setrikaan. Ternyata setrikaan itu bukan karena rapi, jarang dipakai. Ini, pakai ini dan segala macam. Tapi kalau bukan pas acara daurah, ketemu di jalan, itu si Abu Fulan ya? Enggak mungkin. Itu benar. Oh iya. Bentuknya udah kayak awam banget gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi itu kan banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Jadi kalau sudah kumpul, salafinya tulen. Tapi kalau udah berdiri sendiri-sendiri, ya udah. Kurang tulen. Makanya sering-seringlah berkumpul. Biar kita jadi tulen terus kan begitu. Jangan senang memisahkan diri, berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini digambarkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka tugas kita yang menanti kita itu tidak sedikit. Kerjaan kita banyak. Ini salah satu jawaban yang bisa kita berikan kepada ikhwan kita yang punya anak-anak pintar dan cerdas. Mohon nikmat itu di syukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kecerdasan anak-anak kita, kepintaran anak-anak kita diarahkan untuk menjadi pembela-pembela agama Islam. Ya meskipun pondok-pondok pesantren kita tidak ada ijazahnya begitu. Tapi kita yakin pekerjaan untuk anak-anak kita ke depan itu sangat banyak numpuk. Nah, pekerjaan anak-anak kita itu numpuk. Ya tadi, membantah melawan ahlul bid'ah. Demikian juga menghalau dan mencegah bid'ah untuk yang bisa merusak umat Islam. Nah, yang bisa merusak umat Islam. Jangan sampai kita kemudian terkondisikan, terpengaruh anggapan bahwa pesantren itu hanyalah untuk anak-anak yang nakal saja. Untuk anak-anak yang tidak bisa berprestasi, ya sudah, pokoknya pondok wae. Nakal sudah, masukkan di pondok aja. Kan gitu orang saudara-saudara kita kaum muslimin kan begitu. Pondok itu identik dengan tempat anak-anak nakal, tempat anak-anak bodoh. Kita harus bisa merubah kesan itu. Salafiyin harus lebih baik. Salafiyin harus lebih baik. Justru anak-anak kita yang punya potensi, kecerdasan, kepintaran, diarahkan, dimanfaatkan, didukung, dimotivasi. Nah, harus berjuang dan berkorban. Orang tuanya seberat apapun perjuangan itu, berikan kesempatan bagi anak-anaknya yang cerdas, yang pintar itu untuk menjadi calon-calon pembela Islam, mujahidin, haqqal jihad, kaum mujahidin yang betul-betul berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bisawab. Ini sedikit nasihat dari anak, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan bagi kita dalam berucap dan beramal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.